السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك الله فيكم إخوانا وأعزكم الله. الحمد لله، هذه الجمعة malam Jumat tanggal 12 Jumatul Awal 1440 Hijriah atau tanggal 17 Januari 2019, kita akan lanjutkan kajian kita dari Syarah Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dan kita sampai pada halaman 82. Kaitannya tentang dalil yang berkaitan dengan kemarin bahas apa? Akal menetapkan Allah Maha Tinggi. Dan sekarang kita menetapkan Allah Maha Tinggi itu dengan fitrah yang mana dalam dua. Ya, benar. Ini tentang kemarin. Sekarang kaitannya dengan wa amal fitratu. Wa amal fitratu فَقُلُ إِنْسَانِ مَفْتُورِ فَقُلُ إِنْسَانِ قُلُ إِنْسَانِ مَفْتُورُ عَلَى أَنَّ اللَّهَ فِي السَّمَاءِ حَتَّى الْكُفَّارُ فَلَوْ جَعَ الْكَافِرُ فَلَوْ جَعَ الْكَافِرُ رَبَّهُ عَلَى وَهْلَتِهِ لا رأيته يتجه قلبه نحو السماء بل العجوز التي لا تقرأ ولم تعلم شيئا من الكتب تعرف أن الله فوق وهي عجوز لا تدري، لكن بمقتضى فطرتها فتجدها في مصلاها تقول يا ربي، ترفع يديها إلى الله عز وجل، فمن أعلمها بذلك فمن أعلمها بذلك الجواب فطرتها. الجواب فطرتها سلام سين دو بدا سلام 76 baik bawah. 76 baik bawah. Yang ada kitab ini 76 baik bawah. 76 baik bawah. Halaman 76 yang itu. Pak. Baik, Bapak. Ya, baik bawah. Jadi di situ wabarakatuh rohku wakul insanin maftulun ala anallaha bisamani. Dilahirkan dalam keadaan fitrah. maksudnya itu kan dia adalah secara tabiat karakter awalnya aslinya belum ada bumbu sama sekali. Kalau masakan itu belum ada lah bumbu sama sekali. Nah, di sini fakulu insanin maftulun, setiap orang itu diberikan apa? Fitrah maftulun. Ala annallaha fis sama, bahwasanya Allah itu di langit. Hatta al-kufar, bahkan orang-orang kafir. Apa? Orang-orang kafir. Falau da'al kafiru rabbahu, seandainya orang kafir itu berdoa kepada Rabbnya, ala wahdatin, ya, ala wahdatin, maksudnya di sini bahkan hanya pura-pura misalnya, hanya acting. La'aitahu, maka tentunya engkau pastinya melihat dia, yattajihu qalbuhu nahwa samai, mengarahkan hatinya nahwa samai, ke arah langit, ke arah langit. Bal al-ajuzul lati, bahkan al-ajuz, perempuan yang sudah sepuh, lam taqra wa lam ta'rif syai'an min al-kutubi, dia tidak bisa membaca, tidak mengetahui satu pun kitab. Ta'rifu anna Allaha fawq, dia mengetahui bahwasanya Allah itu berada di atas. Wa hiya ajuzun la tadri, dan dia perempuan yang lemah itu, yang sudah usia tadi itu tidak mengetahui. Lakin bimuktadha fitrahiha, ini adalah hasil dari konsekuensi fitrah ini, sifat alaminya dia. Paham saya di sini? Fatajiduha fi musallaha taqul, maka engkau dapati dia perempuan yang sudah sepuh tadi, fi musallaha, di tempat sholatnya dia. Taqul, dia berkata apa? Ya Rabbi, wahai Rabbu, tarfa'u yadaiha ila Allah, dia mengangkat kedua tangannya, ya, dipanjatkan kepada Allah dan sujud. Ya, faman allamaha bidzalika, siapa yang telah mengajarkan dia yang demikian? Jadi siapa yang mengajarkan perempuan yang tidak bisa membaca, lemah, enggak ngerti apa-apa tadi, kalau berdoa menengadahkannya apa? Ke atas. Al-jawab, jawabnya fitrahuha, jawabannya apa? Fitrahnya dia, sifat alaminya dia. Fahada syai'un maqulun, ini adalah sesuatu yang difitrahkan. Alaihi al-khalq, yang telah diberikan fitrah kepada setiap makhluk. Bal kullu insanin al-an yad'u rabbahu yattajihu qalbuhu lis-samai, bahkan setiap manusia sekarang ini, ya, yad'u rabbahu, berdoa kepada Rabb-nya, yattajihu qalbuhu lis-samai, mengarahkan hatinya ke langit. Ya Rabbi, wahai Rabb, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yamuddu yadayhi ila as-samai, ya Rabbi, ya Rabbi, wa tadilla ala dhalika al-fitratu. Ini sebagaimana hadis di Arba'in Nawawi, hadis keberapa? Sis. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam yamuddu yadayhi, tentang apa? Menceritakan seseorang, at-ata akbaro, ini sebelumnya at-ata akbaro, yaitu apa? Orang yang cumpang camping, berperut bekas dari apa? Safar. Yamuddu yadayhi ila as-sama', menengadahkan kedua tangannya ke arah langit, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbu, ya Rabbu, Ini semuanya ke langit. Gak ada berdoa seperti ini, gak ada. Ya Rabbi, ya Rabbi. Ada juga ya Habib-habib dari Nasar dan dia yang lainnya. Itu doanya begini mah. Nari. Bangsat. Itu juga musim. Itu musim. Itu bukan fitrah. Beribadah seperti bukan fitrah. Dan itu mau. Allah Mustahil. Biasanya orang-orang seperti itu timbul karena bencinya kepada Islam yang sesungguhnya. Atau yang kedua, sakit jahilnya mengikuti awal nafsu. Ya, semoga Allah Azza menetapkan kita dalam istiqomah. Amin. Dalam manhaj yang hak ini sampai kita diwafatkan Allah Azza. Dan juga semoga kaum muslimin yang masih seperti itu. Ya Rabbi, ya Rabbi. Inna narfa'u aydiyana إلى السماء لأن السماء قبلة الداعي. Kita itu mengangkat kedua tangan kami ke arah langit karena langit itu adalah kiblatnya orang yang berdoa. Fangur, ya, asyaitona, lihatlah syaiton. Kaifalah bahasa alaihi, subhanallah, subhanallah. Bagaimana mereka itu apa? Ditipu daya oleh syaiton. Lah bahasa alaihi. Ditipu daya oleh syaitan. Jadi apa? Seolah-olah itu adalah alasannya bijaksana. Langit itu kiblat kita. Kalau berdoa ya ke langit. Ya. Tidak mau mengatakan bahwasanya Allah itu di atas mana. Tapi mereka mengatakan apa? Kiblatnya orang berdoa itu yang ke langit. Kiblat sebenarnya. Ya, fa anta al-ana 'indama tastaqbilu al-qiblata wa anta tad'u qiblatuka al-Ka'bah. Wa laysat hiya qiblatud dari. Ya. Kalau sekarang Anda itu menghadap kiblat dan Anda menghadap ke kiblat ini. Yaitu apa? Ka'bah. Ahlan salam. Sifat tingginya Allah secara darinya mukhtalafun fihi. Mukhtalafun fihi artinya apa? Tidak disepakati di dalamnya. Artinya ada perbedaan. Li'anna nasa inqasamu fihi ila tarfaini qawasamin. Karena manusia terbagi di situ menjadi tarfaini, dua pihak, dua kutub, qawasatin dan ada yang di tengah. Tarfun, sisi yang pertama adalah qalu, mereka mengatakan innallaha ta'ala fi kulli makanin, bahwasanya Allah itu berada di setiap tempat. Sebagaimana yang disebutkan siapa? Syekh Siti. Nah, itu menunggalin kaulogus ini. Dan ini nanti akan kental sekali ditunggangi oleh akidah Asy'ari. Akidah Asy'ariyah. Ayo, tolong dimampukan. Bahalan kaulogus itu. Jadi kalau di kajian kita itu tidak ada yang boleh tidur, tidak ada yang boleh tidur. Kenapa? Karena anak belum sampai hati untuk tidak memperdulikan anak. Kira-kira kalau misalnya antum itu punya anak 3 orang atau 4 orang atau bahkan lebih dari itu, kemudian ada satu yang sakit, kira-kira gimana? Antum diri saja atau antum lebih berhati? Lebih berhati. Begitu juga ketika kajian seperti ini. Jadi kajian seperti ini walaupun antum itu usianya pasal emang ya, ada Pak Utomo, ada Pak Imam, bahkan ada Pak Ustaz, Pak Ustaz Nusbilan, itu tidak menjadikan bahwasannya kaidah umum yang berlaku di sini berbeda. Kaidah umumnya adalah apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, inna ma'ana bimanziratikum kalwalid sa'alimkum. Hadis diriwayatkan Abu Dawud nomor 8, hadisnya hasan. Sesungguhnya aku, posisiku bagi kalian itu seperti orang tua. Aku akan ajarkan bagi kalian. Ya. Jadi kalau anak cengenges-cengenges, ya, sebelumnya jadi gerbetan, seplek. Atau anak itu ada yang ngantuk, jangan ngantuk, ini ada fawaid. Kenapa? Agar barokahnya ilmu antum itu tidak terbuang percuma dengan sebab ngantuknya antum, capeknya antum. Dan semoga Allah Azza wa Jalla mengganti capek letihnya antum dalam mengikuti kajian seperti ini dengan apa? Surga. Dan ini pun antum ada syukur yang lainnya, dipertemukan dengan orang-orang yang juga berusaha menjadi orang lain soleh. Karena mereka pun nanti yang akan memberikan syafaat. Seandainya Allah Azza wa Jalla mentakdirkan ada seorang dari kita itu masuk neraka, kemudian Allah Azza wa Jalla memerintahkan akhriju ma'arafu, keluarkan siapa yang kalian kenal. Ini adalah indahnya berteman dengan orang-orang yang soleh. Jadi jangan pernah antum itu menganggap enteng tentang iman ini, bertemunya dengan orang lain. Oh, anak masih kenal. Bulan-bulan-bulan dulu ngaji bareng. Bulan-bulan-bulan sholat bareng. Bulan-bulan-bulan puasa, buka bersama setiap Senin Kamis di masjid Baitul Salam. Allah, itu indah. Dan keindahan itu bisa jadi kalau nikmat itu sekolah-sekolah apa? Dicampur. Nikmat itu sekolah nikmat itu bilang nikmat itu terasa ketika nikmat itu apa? Dicampur. Oh iya, kemarin itu bisa kajian rutin. Sekarang ustadznya sakit, ustadznya pergi dan yang lain. Wah, Ustaz. Itu terjadi. Itu terjadi. Bahkan di awal-awal antum ada yang terjadi itu penegakan kemudian. Itu ada bas mubasyir, ada siaran langsung dari sana. Ayo kita mulai. Setiap setengah 10 itu di sana belum ada. Dan itu pas pembahasan kajiannya dimulai. Ayo sekarang buka kitaban motornya. Ayo sekarang kita buka kitaban musrot. Ya, kita simakin masih di sana kajian langsung. Itu berbesmili. Mengenang bagaimana dulu nikmatnya untuk ilmu di sana. Walaupun itu bukan negeri anak. Tapi kalau misalnya disuruh memilih di sana jauh lebih tenang. Di sini tuh anak ngajar kan ada yang ngajar. Kalau ada ikhwan-ikhwan yang datang kemudian bisa ngajar, pada bulan. Tapi insya Allah aja, nanti kita mudah. Insya Allah di awal Februari itu nanti kita akan adakan dorong surat-surat tadi yang sudah berkali-kali training. Insya Allah masih muda. Yang akan kejar nanti itu akan ada episode Mukhtasar Sifat Sholat Nabi. Bukan Mukhtasar Sifat Sholat Nabi yang saya bagi, tidak. Tapi kita juga akan dari situ. Tapi yang jelas nanti aku bisa sholat-sholat sendiri ya. Jadi bukunya hampir mirip. Ini kemarin membawa ya. Sampai seperti ini. Ini sudah dibuat kantal, dibuat apa ya. Jadi ini sederhana simbolkan. Bukunya nanti alamnya ini dari bukunya Dr. Aziz Muhammad Rifai yang sudah bestseller dari tahun 76 ya. Coba apa sih ya. Nah, kita lanjut lagi. Mau ada dulu. Ini masalah. La la la. Jadi tadi anak ulang lagi, biar antum dehnya fokus terhadap kajian itu nyambung lagi. Terkadang kajian itu kalau ada cutnya itu nyambung lagi perlu waktu lagi. Nah, jelaskan. Jadi kajian kita tadi itu adalah kaitannya dengan dalil apa? Dalil ketinggian Allah itu berdasarkan fitrahnya manusia. Secara zatnya tingginya Allah itu bisa dibuktikan secara fitrah. Secara fitrah, kemudian secara akal, kemudian apa? Secara syar'i dan secara apa lagi? Hissu. Secara indra, sebagaimana tadi dijelaskan di usul asal. So, bagaimana Allah itu menjadikan dua kajian ini seolah-olah itu nyambung satu sama lain. Ya, nyambung satu sama lain. Penulis aslinya beda. Berbeda sama sekali. Tapi intinya di situ tentang akidah yang sama ini. Jadi di sini adalah tentang ketinggian Allah secara dan ya. Ini ada dua pihak, kutub kanan, kutub kiri, dan yang ada di sana. Kutub, salah satu kutubnya mengatakan bahwasanya sesungguhnya Allah itu di setiap tempat, berada di setiap tempat. Fa'in jita ila masjidi fa'allahu fi. Kalau Allah itu datang ke masjid, maka Allah ada di dalam. Au fisuki atau di pasar, au fil bahri atau ketika di daratan, au fil bahri atau di lautan, au fil jawi atau di udara, au fil amakin al-mudhirati tempat-tempat yang kotor, au fi jawi hayawanan atau di rongga perutnya binatang, al-hamir wal kilab keledai maupun anjing. Allah fihi a'udzubillah. Allah itu ada di dalamnya. Ya, a'udzubillah. Aku berlindung dari demikian kepada Allah saja. Fahum yaquluna, mereka katakan innahu fi kulli makanin. Fahum yaquluna, mereka mengatakan inna fi kulli makanin, bahwasanya Allah secara zatnya itu berada di setiap tempat. Nasallallahu alaihi. Kita memohon kepada Allah al-afiyata. Apa al-afiyata kemarin itu? Iya, penjagaan tok. Ayo, Hasan. Penjagaan terus menerus. Mas, semoga sehat walafiat ya, Mas. Sehat walafiat. Ya. Bukan sehat tok, bukan. Tapi sehat dan penjagaan untuk senantiasa sehat terus menerus. Paham kan ini? Ya. Jadi al-afiat itu bukan merek obat. Apa dia obat? Al-afiat itu diambil dari apa? Dari bahasa Arab. Wahada kufrun la iskalati. Ini adalah bentuk apa? Kekafiran. Tidak dilakukan di dalamnya hal tersebut. Walau annaka wasafta ahadan dengan makhluki di hal tawsafi. Ya. Lajar daka aktar min samanina jalan. Seandainya engkau itu memberikan sifat kepada seorang dari makhluk dengan sifat-sifat tadi, maka tentunya engkau akan dicambuk lebih dari 80 sambungan. Maksudnya mengatakan, sekarang masuk mengatakan kepada kalau tentang presiden, presiden itu ada di sini, ya. Jadi seolah-olah ada di seluruh tempat. Bahkan di perutnya anjing itu ada, di perutnya juga dia ada. Kok ada di perutnya anjing? Kok ada di? Nah itu orang sudah, ya, masyur perhatian. Ya, otaknya kurang satu poli. Walau anda katanya, pakai bawah baju. Lalu bagaimana dengan Allah kalau seperti itu kan kepada makhluk saja, makhluk tidak ada yang mau untuk dihidupkan. Lakin haulai zuyinalam su'a'amali dihiasi bagi mereka amal jeleknya amal mereka itu dihiasi dengan siapa? Dengan syaitan. Fahaulai qalu dan mereka mengatakan Allah fi kulli makanin, Allah itu ada di setiap tempat. Faqala lahum qa'imatun ukhra qabala yang seberangnya, seberangnya. Jadi ini ada kutub utara yang kutub selatan. Di tengah-tengahnya ada. Ini kutub yang tadi apa? Mengatakan Allah di setiap tempat, ada di setiap tempat. Kemudian lawannya kalau mereka mengatakan inna Allah ta'ala laisa fawqal 'alam, Allah itu tidak ada di atas alam, wala tahtal 'alam dan tidak ada di bawah alam juga, wala muttasilan bil 'alam dan tidak bersambung dengan alam, wala munfasilan 'anil 'alam dan tidak terpisah dari alam, wala mabalinan lil 'alam mubayyinan dan tidak pula apa mubayyin memberikan ya artinya jauh dari alam wala muhayyizan dan juga termasuk tidak apa jadi kalau ini tidak jauh sekali dan tidak dekat sekali. Summa saru, ya. Kemudian mereka itu saru nafian ketiran. Mereka itu meniadakan tentang mana-mana itu semuanya ini. Ya dan kemudian wahakikatu qaulihim al-adamu. Hakikat perkataan mereka itu apa? Allah tidak memiliki tempat. Kalau yang tadi posisinya apa? Allah di setiap tempat. Kalau yang ini Allah tidak ada punya tempat. Paham di sini? Walihada qala Mahmud bin Subutihin rahimahullah bin Muhammad bin Furaq lama wasafa Allah ta'ala bihada qala bainana al-farq ya al-farq baina ilahin wa ilahin ma'dumin falakar kawalihada kawalala ba'dul ulamani rahimahullah law iya laka siblan al-adam siblan al-adaman lam tajid wasfan adakka min hadal wasfi. Ini bantahan kepada orang filsafat. Masih kena salah? Ya, tunggu Ustaz, sudah ada terjemahnya belum? Tidak ada yang terjemahkan. Kecuali antum datang ke kajian hari ini. Insyaallah Tuhan sudah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bagi yang sudah pesan, menantikan katakan yang pesan yang banyak itu tidak sesuai dengan kapasitas yang ada di sana. Yang sekarang tersisa ini hanya 17 seperti ini. 17 seperti ini dan harganya 170 sampai 180. Kalau yang dikatakan kurang pria itu sudah habis 150. Ya Pak. Beda. Beda harganya sama. Beda harga. Beda harga. Ladies and gentlemen,